menjadi asing, semua asing, orang tidak mengenalnya, dan seterusnya. Karena itulah hikmah dalam syariat ini, Allah SWT mudahkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah bagi orang-orang yang musafir. Antara hikmah tersebut adalah Allah SWT ringankan bagi mereka salat, ya, tidak sebagaimana mestinya, yang 4 rakaat dikembalikan kepada hukum asal salat yang dahulu kala sebelum yakni turun syariat 5 waktu itu, semua salat Rasulullah 2 rakaat. Kemudian setelah turun perintah salat 5 waktu, maka ditambahlah yang zuhur menjadi 4 rakaat, yang asar menjadi 4 rakaat, yang isya menjadi 4 rakaat. Adapun maghrib, karena dia witir, salat witir di siang hari, maka harus dikerjakan 3 rakaat supaya tetap menjadi makna witir, karena dia penutup salat siang, witrun nahar. Maka dia tetap 3 rakaat bilangannya. Kalau andai kata dikurangi 2 menjadi 1 rakaat, maka menyelisihi hukum asal salat 2 rakaat. Adapun subuh tetap dalam kondisi 2 rakaat, karena disunahkan untuk membaca di sana bacaan yang panjang. Salat hukum asalnya adalah 2 rakaat, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika orang mukim ditambah 4, kecuali maghrib dan subuh. Ketika dia kembali musafir, kembalilah kepada hukum asal salat menjadi 2 rakaat. Makanya dipotong syatrus salat, setengah daripada salat, untuk memudahkan. Subhanallah. Terkadang yang namanya musafir, kita berhenti sebentar, takut ketinggalan bas, ketinggalan kereta api. Terkadang sulit mengajak salat pada waktunya, kita enggak ketemu masjid, dan seterusnya. Payah, dimudahkan oleh Allah SWT. Inilah disebut dengan nama rukhsah. Apa namanya? Rukhsah, keringanan. Allah tidak hilangkan seluruh ibadah ini ketika musafir. Karena kalau dihilangkan, subhanallah, hilanglah kemaslahatan hamba dalam melaksanakan ibadah. Tidak pula dia tuntut sebagaimana dalam keadaan mukim, tapi diambil, diringankan pertengahannya. Adapun orang yang dalam kondisi mukim, maka tentulah dia kembali mengambil hukum asal azimah, mengerjakan solat 4 rakaat isya, 4 rakaat asar, 4 rakaat zuhur. Karena dalam kondisi qama, dalam kondisi mukim, tidak ada hal-hal yang menggugurkan kewajiban solat dengan jumlah 4 rakaat tersebut. Walaupun terkadang orang mengatakan, bukankah ketika kita mukim juga kita terkadang sibuk, terkadang kita letih dan sulit, kita katakan ya, tapi itu adalah merupakan perkara yang tidak mundhabit, perkara yang sifatnya sangat relatif sekali, tidak ada kaidah baku dalam perkara itu, sehingga sulit jika dilepaskan, dibiarkan, maka setiap orang akan mengatakan saya sibuk, saya letih, sehingga akhirnya mereka mengqasar, akhirnya kacau balau. Makanya hanya diberikan keringanan terhadap orang-orang yang musafir, tidak yang mukim. Walaupun beberapa hikmah daripada diringankan bagi orang-orang musafir itu ada pada orang-orang mukim, seperti terkadang orang dalam keadaan letih juga, ya, walaupun dia mukim letih, keletihan, kesibukan, ya, kurang tidur, tapi tetap diperintahkan untuk menyempurnakan salat. Makanya yang namanya keringan dalam salat itu, untuk dipendekkan, itu berlaku khusus ketika musafir saja, tidak ketika orang mukim. Walaupun ada keringanan lainnya bagi orang mukim, dibolehkan menjamak dalam kondisi-kondisi uzur seperti sakit, dia boleh gabungkan 2 salat antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya, tapi tidak dengan mengqasar, hanya menjamak saja. Kondisi hujan lebat, jemaah di masjid payah kembali, kalau mereka kembali ke rumah payah lagi datang untuk melaksanakan isya, contohnya mereka jamaah antara maghrib dan isya, setelah itu mereka pulang, enggak lagi datang ketika isya, adalah hal-hal yang dibolehkan saja dalam agama. Karena itulah Allah SWT menyebutkan keringanan ini dalam kitabnya yang mulia, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau musafir, maka tidak diganti pada waktu yang lain. Ini yang berkaitan dengan puasa. Ketika orang musafir, boleh dia berbuka. Keringan yang Allah SWT berikan kepada orang, kata Rasulullah, salli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa'illam tastati' faqa'ida, kalau tidak mampu berdiri maka salat dengan duduk. Fa'illam tastati' fa'ala janbin, kalau enggak mampu juga duduk maka berbaringlah. Ini keringanan. Subhanallah. Makanya kaidah dalam agama kita yang harus dipahami setiap orang muslim, ada kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ini kaidah besar. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Setiap bentuk kesulitan maka dia akan menarik kemudahan, membolehkan kemudahan, memberikan keringanan untuk dikerjakan dengan mudah ketika terjadi kesulitan. Orang yang seharusnya salat berdiri wajib hukumnya ketika salat fardu, ketika dia sakit ini ada masyaqqah, kalau dipaksakan salat berdiri dia kesulitan, maka datanglah keringanan. Makanya kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, yang namanya kesulitan akan melahirkan kemudahan. Subhanallah. Bahkan lebih daripada itu, keringanan ini walaupun dikerjakan oleh seorang hamba dengan tidak sempurna, tapi Allah akan tetapkan baginya pahala sempurna kalaulah dia memang berniat untuk mengerjakannya dengan sempurna, tapi terhalang dengan uzur seperti sakit, musafir dan seterusnya, tetap dituliskan sempurna pahalanya, tidak dikurangi oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis Bukhari, narjalur Abu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seorang hamba itu dalam kondisi musafir ataupun sakit, akan dituliskan baginya seluruh ganjaran amalan-amalan yang dia kerjakan, terbiasa mengerjakannya ketika dia mukim. Walaupun antum 2 rakaat mengerjakan zuhur, akan Allah hitung pahalanya sama dengan 4 rakaat. Walaupun kelak terdapat perselisihan tentang sholat orang sakit, ketika dia enggak mampu lagi duduk, mereka sepakat dengan apa tadi? Berbaring. Kemudian kalau andai kata dia enggak mampu sholat dalam kondisi ala janbin, berbaring, enggak mampu dan lemah sekali, apakah tetap wajib bagi mereka mengerjakan sholat? Sebagianlah mengatakan tetap wajib, tidak ada gugur sholat selama orang masih punya akal. Karena dia mampu melaksanakan aktivitas salat dengan bahasa isyarat, isyarat, dengan bahasa isyarat, dengan mengedipkan matanya untuk menunjukkan dia bangun daripada rukuknya untuk sujud, dengan mengedipkan matanya, maka tetap wajib baginya. Karena keumuman dalil tentang wajibnya salat bagi semua orang, enggak ada rukhsah bagi orang sakit. Adapun sebagian ulama mengatakan kalau dia enggak bisa lagi salat dalam keadaan berbaring, maka gugurlah baginya kewajiban salat. Ya. Enggak mampu lagi dia dengan kepalanya menganggukkan, cuma hanya mata saja yang mampu bergerak-gerak, sebagian mengatakan gugur darinya kewajiban salat. Dan ini mazhabnya Abu Hanifah. Tetapi ikhwan rahimakumullah, yang jelas orang ketika masih ada akalnya, masih mampu mengerjakan salat walaupun dengan isyarat matanya, kepalanya enggak lagi dapat digerak-gerakkan, tentu ini lebih utama untuk kita pilih, lebih berhati-hati. Ya. Ya, walaupun sana juga ada ulama mengatakan gugur baginya kewajiban salat ketika enggak mampu lagi menggerakkan dengan kepala. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, amma salatul maridi mitarfihi wa qalbihi falam tasbut. Adapun salat seorang dengan matanya, gerakan matanya, dengan hatinya tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Mufhumul hadis yadullu ala anna salatahu ala janbihi ma'al ima' ya akhir maratib. Yang paling akhir adalah orang salat dengan berbaring, dengan gerak-gerakan kepalanya, itulah dia urutan yang paling akhir yang wajib. Tetapi apapun ceritanya, perkataan pertama, pendapat pertama itu yang lebih berhati-hati, ahwat. Wallahu taala alam. Kita pindah kepada hadis yang pertama. Silakan bacakan suara antum. Mendekatkan mikrofon, qira bahan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat أول ما فردت الصلاة ركعتين فأكرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر واتفق عليه. طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت. Dari Aisyah semoga Allah meridainya dia berkata. Siapa yang berkata? Aisyah. أول ما فردت الصلاة ركعتين. Awal pertama kali diwajibkan sholat itu hanyalah dikerjakan dengan dua rakaat. Fa'uqirrat salatus safar. Maka ditetapkanlah jumlah rakaat yang dua ini ketika orang melaksanakan sholat dalam kondisi musafir. Wa'utimmat salatul hadar. Kemudian disempurnakanlah ketika seorang dalam kondisi mukim. Menjadi empat atau tiga. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, yang pertama kali diwajibkan sholat itu berjumlah berapa rakaat? Dua rakaat. Maka ditetapkanlah jumlah ini ketika orang musafir, kemudian ditambah ketika orang dalam kondisi mukim. Tayyib, iqra al-hadis ba'dahu. Walil Bukhari thumma hajara fa furidat arba'an. ثم هاجر ففردت أربعا وأكرت صلاة السفر على الأول. وللبخاري ثم هاجر. Dalam riwayat Bukhari, kemudian Rasulullah hijrah, ففردت أربعا, maka diwajibkanlah empat rakaat. وأكرت صلاة السفر على الأول, dan ditetapkanlah solat orang musafir sebagaimana solat yang pertama kalinya. Berapa rakaat? Dua rakaat. Akmil. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وزاد أحمد, Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, dalam mustadnya, إلا المغرب, ya, ditambahkan dengan lafaz kecuali maghrib. Karena hadis tadi sebelumnya dikatakan setelah hijrah maka diwajibkan empat rakaat dan ditetapkan dua rakaat ketika orang musafir kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar, karena maghrib adalah merupakan salat penutup siang, witir. Witir itu salat penutup. Witir itu adalah salat yang ganjil. Siang hari, ujung siang itu mau masuk malam ditutup dengan salat maghrib yang jumlahnya harus ganjil karena dia salat witir. Namanya kata Aisyah witrun nahar. Salat witir di ujung siang mau masuk malam. Maka dia harus tiga. Kenapa tidak satu? Kalau satu menyelisihi hukum asal salat dua rakaat. Ya. Kenapa dia dua? Kalau dua dia berarti bukan witir, karena witir harus ganjil. Kenapa enggak lima? Karena memang paling banyak empat jumlahnya. Ditambahkan dua lagi. Baik. Fa inna witrun nahar, sesungguhnya maghrib adalah merupakan salat penutup siang. Wa illa subha, kecuali subuh. Kenapa enggak ditambah jadi 4 subuh? Fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah, karena sungguhnya pada waktu subuh dipanjangkan bacaan. Kalau anda kata subuh sama dengan saat lain, ini menunjukkan apa? Dangkalnya hafalan imamnya. Belajar lagi banyak-banyak, tambah lagi hafalan. Subuh harus panjang, minimal 50 ayat lah. Jangan dibaca lagi kul. Itu yang ditetapkan dalam syariat dengan dalil. Yang mana hukum ini tetap pada hukum asalnya karena tidak ada yang merubahnya. Saya berikan contoh. Orang ketika berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena dia tidak musafir, dia mukim, dia sehat, maka dia berpuasa ini disebut mengambil hukum azimah. Itulah hukum asalnya. Ketika Ramadan datang, orang harus berpuasa. Kalau dia telah balik, telah berakal, dan dia dalam keadaan mukim, sehat, tidak sakit, ketika dia puasa di bulan Ramadan, maka dikatakan dia mengambil hukum azimah. Itulah hukum asalnya yang ditetapkan dengan dalil syar'i. Enggak ada yang membuat dia merubah. Enggak ada halangan yang membuat hukum ini berubah. Kalau anda kata ada halangan yang merubah hukum ini menjadi lebih ringan, disebut dia dengan rukhsah. Kalau kalah ketika seorang Ramadan sakit, dia tetap berpuasa, berarti dia mengambil hukum azimah. Kalau anda kata dia berbuka, dia ganti ketika sehat, berarti dia mengambil hukum rukhsah namanya. Apa arti rukhsah? Keringanan, karena ada uzur. Salat berdiri, kalau anda kata seorang sakit, sehat, apa namanya? Azimah. Ketika dia sakit dan dia duduk, apa namanya? Rukhsah. Kalau orang sakit tetap berupaya berdiri, berarti dia mengambil azimah. Walaupun lebih utama bagi dia mengambil rukhsah, keringanan, karena Allah ingin kemudahan bagi kita. Kalaupun orang dalam kondisi dia itu apa namanya Ramadan dan dia sakit, dia tetap paksakan berpuasa, maka dia mengambil hukum azimah. Yang lebih utama bagi dia mengambil rukhsah. Illa annahu ma'lulun wal mahfudu an Aisyata min fi'liha wa qalat innahu la yashukku alayya akhrajahu al-Baihaqiyyu. Tayyib. Yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqzuru fis safari wa yutimmu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ketika musafir terkadang mengqasar, terkadang menyempurnakan, wa yasumu wa yuftir, terkadang dia berpuasa, terkadang dia berbuka. Rawahu Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa rawatuhu thiqat, perawinya thiqat, terpercaya, illa annahu ma'lul, namun hadis ini cacat. Wal mahfuzu an Aisyah min fi'liha, yang dikenal oleh para ulama hadis bahwasanya ini adalah perbuatan Aisyah, bukan perbuatan Nabi ketika musafir, di mana dia berkata innahu la yashukku alayya, enggak berat bagiku untuk berpuasa, maka aku tetap berpuasa, enggak berat bagiku untuk menyempurnakannya, maka aku sempurnakan. Ini perbuatan Aisyah, bukan daripada perbuatan Nabi. Akhrajahul Baihaqiyyu. Dan hadis ini derajatnya adalah dhaif. Hadis ini dhaif. Kata Ibnu Qayyim, hadis ini enggak sah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini adalah dusta atas Rasulullah SAW. Imam Ahmad pun mengingkarinya. tentunya isi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah terkadang dia mengambil hukum rukhsah, terkadang mengambil hukum azimah. Tetapi ini hadis dhaif, tidak benar, maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadisnya lemah sekali. Yang benar ini adalah merupakan riwayat daripada Aisyah, perbuatan Aisyah saja, bukan daripada perbuatan Nabi SAW. Ya, karena enggak payah bagi dia berpuasa ketika safar. Enggak payah bagi dia mengenal sempurna dia. Sempurna, bukan daripada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi hadis yang dianggap dusta dalam perkara ini, dianggap dusta oleh Syekhul Islam Taimiyah, yang bunyinya dari Aisyah bahwasanya dia pergi umrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah. Kemudian berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, kutebus engkau dengan ibu dan ayahku. Aku menyempurnakan salat terkadang dan terkadang aku qasar. Terkadang aku berbuka dan terkadang aku berpuasa." Kata Nabi, "Ahsanti ya Aisyah, engkau telah berbuat yang baik wahai Aisyah." Riwayat ini adalah riwayat yang dianggap kadzib, dianggap dusta oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah taala. Kata Ibnu Taimiyah, "Hadza batil," ini riwayatnya batil. "Fama kanat ummul mu'minina litukhalifa Rasulillah." Litukhalifa Rasulullah, tidak akan mungkin ummul mu'minin menyelisihi Rasulullah, ya, wa jami' ashabih, menyelisihi seluruh sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga dia salat sendiri dengan cara yang sendiri, ya, apalagi dia salat di belakang mereka semuanya. Rasulullah enggak pernah mengqasar, dan para sahabatnya semua mengikuti Rasulullah, tidak pernah apa? Tidak pernah menyempurnakan, dan semua sahabat yang meniru perbuatan Rasulullah. Bagaimana mungkin ketika mereka pergi berjemaah, ketika safar, Rasulullah salat mengqasarkan salatnya, para sahabat mengikutinya, Aisyah salat menyempurnakan? Enggak mungkin, mustahil. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Al-muslimuna naqalu bit-tawatur." Orang-orang ulama kaum muslimin telah menyebutkan secara mutawatir. Mana mutawatir? Jalan yang banyak, yang tidak mungkin berdusta karena banyaknya perawinya. "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fi as-safar illa rakatain." Yang intinya Nabi tidak pernah salat ketika musafir kecuali 2 rakaat saja. "Walam yanqul anhu ahadun annahu shalla arba'an qat." Tidak pernah ada perawi yang menyebutkan Nabi itu salatnya 4 rakaat sama sekali. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dari hadis Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana la yaziru fi as-safari ala rakaatain." Aku menemani Rasulullah SAW, adalah beliau tidak pernah menambah lebih daripada 2 rakaat ketika musafir. "Wa Abu Bakr, Umar, Utsman, kadzalika radhiyallahu anhu." Demikian pula aku telah pernah pergi bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak pernah menambah lebih daripada 2 rakaat. Wallahu taala alam. Baik. Hadis yang ketiga, تفضل. بسم الله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه Allah mencintai perbuatan antum mengerjakan hukum azimah. Kalau enggak ada uzur, Allah mencintai antum salat berdiri. Allah mencintai antum berpuasa Ramadan. Allah mencintai untuk melaksanakan ibadah haji ketika memiliki harta. Ini hukum azimah. Allah cintai. Sebagaimana Allah pun mencintai ketika Allah berikan kepada antum keringanan, antum ambil keringanan tersebut. Musafir, diberikan keringanan untuk qasar, ambil. musafir, diberikan keringanan untuk berpuasa agar tidak berpuasa, berbuka, ambil. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kata mereka, enggak punya Allah tangan. Kenapa? Yang namanya tangan itu bagian tubuh, berarti Allah seperti makhluk, berarti kalau kita katakan demikian, dia sama dengan kita, bukan tangan maksudnya, tapi kekuasaan. Akhirnya mereka tolak ayat. Penolaknya dengan apa? Dengan penafsiran yang batil. Mereka katakan ayat ini benar, tapi bukan ini maknanya. Jadilah mereka penafsir kalam Allah tabaraka ta'ala. Akhirnya mereka katakan Allah SWT enggak boleh disifati dengan tangan. Kalau disifati, dia akan sama dengan makhluk. Berarti Allah terdiri pada bagian-bagian sebagaimana manusia, ada tangannya dan seterusnya. Mereka samakan Allah dengan makhluk, padahal kesamaan nama belum tentu sama hakikatnya. Allah memiliki sifat mendengar, kita pun memiliki sifat mendengar, samanya namanya, hakikatnya berbeda. Dan orang-orang Asyariyah, orang yang paling tidak konsekuen dalam masalah sifat, mereka tetapkan sebagian, mereka tolak sebagian. Yang mereka tetapkan sifat hidup, hayat, sama, basar, kata mereka mustahil Allah itu enggak hidup, makanya dia wajib memiliki sifat hidup. Dengan itulah dia mengatur alam raya ini. Dengan mengatur alam raya ini, mustahil dia memiliki sifat buta, pasti dia memiliki sifat basar, melihat. Kita balikkan saja. Kalau katakan Allah memiliki sifat melihat, demikian juga kita memiliki sifat melihat. Berarti kau telah samakan Allah dengan makhluk. Dia akan katakan apa? Tidak. Berbeda antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Balikkan. Demikian juga wahai akhi, al-mughaffal, tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Kecintaan Allah berbeda dengan cintaan makhluk. Kenapa kau tetapkan sebagian, kau tolak sebagian? Antum paham? Kalau enggak paham-paham kalian enggak apa-apa lah. Karena ini bukan pembahasan akidah. Cuma hanya karena ada di sana kata-kata mencintai. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita malam hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bicara tentang masalah musafir. Berapa jarak seorang itu dianggap musafir sehingga dia boleh untuk memendekkan salatnya, sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa, berapa jaraknya, itu dibahas minggu depan insyaallah taala, jika Allah memberikan kepada kita kemudahan dan memberikan kepada kita umur. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya? Fadhal, silakan. 3 soal aja, sebanyak-banyak. Satu orang satu soal. Fadhal, silakan. Beri mikrofonnya. Ustaz, ada siapa nama antum? Fathruddin. Fathruddin. Fathruddin. Siapa? Fathruddin. Fathruddin. Fathruddin. Fathru. Fathruddin. Tafadhal, silakan. Ada salat jamaah pasar, jamak kasar, Pak. Jamak kasarnya di berjamaah. Terus ada jamaah lain basbuk, tapi dia bukan menyempurnakan salatnya. Bagaimana hukumnya orang masbuk tadi, Pak? Ada satu jamaah, ya, mereka menjalankan salat dengan jamak dan kasar. Kemudian datanglah orang-orang yang terlambat masbuk, dan dia mengerjakan sholat sempurna. Setelah ikut dengan mereka, ketika mereka salam, dia langsung bangun menambah, begitu? Apa soalnya? Maksudnya gimana sholatnya orang yang masbuk tadi? Sholat yang mana? Yang masbuk ini tadi. Yang masbuk, sholat masbuk sah, dan mereka harus tetap mengerjakan sempurna kalau mereka menjadi makmum, karena orang mukim tidak boleh melaksanakan sholat qasar. Kalaulah antum apa namanya mukim, ya, kemudian antum dapati di masjid orang sedang mengerjakan jamaah, antum enggak tahu mereka, biar antum ikut mereka sholat zuhur 2 rakaat, selesai mereka salam, antum tambah lagi 2 rakaat, dan sholat antum sah sempurna. Kalau anda kata kata mereka salam antum ikut salam, salat antum batal. Tambah lagi 2 rakaat. Ya. Karena orang mukim tidak boleh melaksanakan qasar. Kalau dibalik, antum ini musafir, salat beserta orang mukim sampai di masjid, masjid di satu tempat, orang sedang mengerjakan salat, antum mengerjakan salat zuhur, mereka kerjakan 4. Berapa antum kerjakan? 2. Tempat antum musafir, menurut Fathruddin harus dikerjakan 4, karena antum mengikuti imam, ya. Kenapa orang yang tadi pada kasus pertama dia tidak mengikuti imam? Kenapa dia tidak mengerjakan 2 rakaat saja? Apa jawabannya? Karena dia tidak musafir. Dan yang namanya qasar hanya boleh bagi orang innahu sami'un mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.